Pak. Yeah. Ada kura-kura lagi jalan. Oh. Kura-kura lagi jalan juga di Binaria. Nah, dia ada kura-kura lagi ngerem aja tuh. Nah, ini pasti kura-kura perempuan nih lagi iseng nih. Jok, kita perkosa juga. Dia mana tenginan. Dia main taekin aja. Dipikir kura-kura perempuan. Ditaekin diem aja, gak bergerak-gerak. Nah, terang aja, tembak. Apa namanya? Helm bendera. Helm baja. Topi baja. Topi baja dia tunggangin. Ntar dulu nih, Mas, ada pengumuman. Apa? Ntar dulu. Telah hilang seorang anak laki-laki berumur 4 tahun dengan tanda-tanda memakai baju putih, celana putih, kaos kaki putih, sepatu putih, rambut putih, gigi putih, pokoknya semuanya serba putih. Barang siapa yang menemukan anak tersebut harap jangan dipegang dan dicolek-colek, sebab anak tersebut adalah anak tuyul turunan Indo. Anak tuyul turunan Indo lagi. Ya, mana ada tuyul Indo. Ini ada lagi pengumuman nih. Apaan? Kepada pengemudi mobil B379AD, diharap pakai parkirnya yang betul. Jangan kapnya di bawah, rodanya di atas. Itu bukan ada parkir, Mas. Tebalik. Oh, mobil tebalik? Iya. Gua kira mobil parkir. Nih, makanya gua mau cerita lagi nih. Apaan? Ini dulu ada nih. Di Amerika. Oh. Di Amerika. Ada angket, lo tau angket? Oh, pengumuman. Siapa yang mau? Pemilihan. Di situ kan ada semua mahasiswa. Mahasiswa dari segala macam negara. Jepang, Amerika, seluruh dunia ada di situ. Yeah. Terus berhubung Amerika udah bisa naik ke bulan. Terus ada yang bilang. Siapa yang mau tinggal di Mars? Katanya. Mars bisa hidup manusia di sana. Wah, banyak semua mahasiswa mau. Kecuali dari Indonesia gak mau. Nih, mahasiswa sinding. Bukan sinding. Siapa? Temannya dia Wakijan. Wakijan mending. Sinding penerang Betawi. Terus dia bilang, ditanya, yang lain udah mau nih, dari Amerika mau, Jepang mau, tanya Indonesia enggak mau. Terus ditanya, "Kenapa, Pak, enggak mau ke bulan, Pan? Ke Mars kan enak tinggal di sana." "Ah, enggak mau," kata sinding. "Kenapa? Saya enggak bisa jualan laksa di sana." Sinding di bulan mau jualan laksa. Tinggal si Wakijan. Kalau ini gak mau kenapa? Bukan apa-apa. Kalau saya di bulan giliran lebaran saya gak bisa pulang. Gak ada kereta yang kebawe. Sampai di sini perjumpaan kita dengan Warung Kopi Prambos. Selamat. Apa? Selamat apa ya? Selamat ulang tahun. Tadu. Dengan demikian selesai sudah acara dari kami pada siang hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Ande cha, ande chila bora, bora bori. andai caan bora bora bori andai caan cila bora bora bori paling enak ya non nasi buah korma buah yang masak hai nona tolong petikin kalau cinta asam pasti diterima halime menta aku lo akan beliin ande ca ande cila bora bora bori ande ca ande cila bora bora bori kalau lah ada ya abang sumur di ladang bolehlah kita ya abang menumpang mandi kalau Halime, Halime yang mandi, abang yang nimbain, kan cocok, ya kan? Enak aja, emangnya abang kuli bangunan? Maksud abang, Halime sama abang nyemplung sumur bareng-bareng, kan asoy, mana tahan? Barulah tersenang hatinya wanita.

tangga bulat, selalu jalan-jalan ke sana ke sini, tapi tak bertujuan karena gengsi-gengsian. Walau panas hujan kehujanan, tapi tak dihiraukan asa jalan berdua. Walau jalan malam di kuburan, rasa takut dilupakan asa jalan berdua. Walaupun tanggung bulan, selalu jalan-jalan ke sana ke sini, tapi tak bertujuan karena gengsi-gengsian. deca ande cilabora bora bori ande ca ande cilabora bora bori kurus nona mandi di papan mandi di papan hai nona di belakang rumah badanku kurus ya nona bukan gak makan siang dan malam terbayang wajah Halimah andai ca andai cila bora bora bori andai ca andai cila bora bora bori kapal berlayar ya abang ke Tanjung Karang mampir di Lampung tak lupa beli kuaci saya lah heran pemuda zaman sekarang banyak keperawan dia nyariin banci andai ca andai cila bora bora bori andai ca andai cila bora bora bori. Andai ca andai cila bora bora bori andai ca andai cila bora bora bori paling enak ya non nasi buah korma buah yang masak hai nona tulung petikin kalau cinta abang pasti diterima hari mementa apolo abang beliin andai ca andai cila bora bora bori andai ca andai cila bora bora bori kalaulah ada ya abang sumur di ladang bolehlah kita ya abang tumpang mandi kalaulah ada ya abang umur yang panjang bolehlah kita ya abang mandi bersama andai ca andai cila bora bora andai ca andai cila bora bora bori. Halime yang mandi, abang yang nimbain, kan cocok, ya kan? Enak aja, emangnya abang kuli bangunan? Maksud abang, sama abang nyemplung sumur bareng-bareng, kan akoy, mana tahan?